Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Kajian kita di malam hari ini seperti biasa di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita membahas risalah fiqhiyah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan di pertemuan yang sebelumnya masih kita sebutkan beberapa seputar masalah yang mengharuskan seorang muslim untuk dia mandi. Kemarin kita sebutkan di antaranya adalah mandi al-janabah, mandi karena junub. Demikian pula ihtilam dan beberapa perkara-perkara yang lainnya. Tayyib, adapun di malam hari ini kita melanjutkan kajian tersebut. Kita masuk pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi di yaumil jum'ah, yang dimaksud padanya adalah mandi untuk mengerjakan salat al-jum'ah, hukumnya wajib atas setiap muhtalim yang telah ihtilam, yakni bagi seorang yang baligh. Ketika dia hendak menghadiri sholat al-jum'ah, maka wajib baginya sebelumnya untuk dia mandi di hari tersebut. Akhrajahu sab'ah, hadis ini diriwayatkan oleh imam-imam yang tujuh yang meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kemudian pada hadis yang berikutnya beliau juga menyebutkan hadis dari Samurah Ibn Jundab radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddu'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat. Barang siapa yang dia berwudu di hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka itu adalah sebagai sesuatu yang afdal, maka cukup baginya dan itu adalah kenikmatan. Wa man ightasala fal ghuslu afdal, dan barang siapa yang dia mandi, yakni mandi di hari Jumat, bukan hanya berwudu, dia mandi di hari tersebut, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih afdal. Rawahul khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang lima selain Bukhari dan Muslim. Wa hasanahu Tirmidzi, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah, sehingga terlihat ada dua hadis yang berbeda. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang menyebutkan wajib bagi setiap muslim yang baligh, yang ihtilam, untuk dia mandi al-jum'ah. Definisi wajib di sini berarti kalau semisal dia tinggalkan mandi tersebut, ia sebagai seorang yang asim, yang asi, yang berdosa, lagi bermaksiat. Ia bermaksiat terhadap perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga difahami wajib bagi setiap mereka orang-orang yang ihtilam, yang baligh, sebelum dia menghadiri sholat al-jum'ah, terlebih dahulu dia mandi yang dikenal dengan mandi al-jum'ah. Artinya definisi ghuslu di dalam pembahasan yang kemarin dan sebelumnya telah kita sebutkan adalah seseorang yang menyiramkan air di seluruh anggota tubuhnya. Disiramkan air di seluruh tubuhnya tanpa menyisakan bagian yang ada padanya, melainkan dia basahi dengan air tersebut. Ini makna ghusl, mandi berdasarkan lisan asyara. Walaupun terjadi khilaf terkait masalah menggosok, ini seperti yang sebelumnya telah disebutkan, pendapat yang rajih yang demikian adalah perkara yang disunahkan. Naam. Al-muhim, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita wajibnya seseorang yang baligh untuk mandi di yaumil jumaah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh imam yang 7. Namun disebutkan dari hadis Samurah bin Jundab radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya mandi adalah sesuatu yang afdal, bukan wajib. Mandi adalah sesuatu yang afdal, bukan perkara wajib. Karena Rasul menegaskan pada kalimat yang sebelumnya, "Wa man tawaddaa yaumal jum'ati fa biha wa ni'mat." Barang siapa yang dia berwudu di hari Jumat, maka cukup baginya wudu tersebut. Sehingga tidak perlu baginya untuk mandi. Mencukupkan dengan wudu ini sudah mencukupi. Wa ni'mat, dan itu adalah kenikmatan, menunjukkan tidak mengapa bagi seseorang ketika hendak menghadiri sholat al-jum'ah untuk dia mencukupkan dengan wudunya tersebut tanpa mandi. Namun Rasul menyebutkan wa man iqtasala fal ghusl afdal, walaupun mandi itu adalah sebagai sesuatu yang afdal. Adanya dua hadis yang berbeda mengakibatkan terjadinya khilaf di antara mereka para al-fuqaha terkait hukum seseorang mandi di yaumil jumaah. Apakah itu adalah perkara yang wajib ataukah perkara yang sunnah? Sebagian mazhab di antara mereka para fuqaha menyebutkan bahwasannya mandi al-jum'ah hukumnya adalah wajib berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Dan tidak ada keraguan atas sahihnya hadis tersebut, karena diriwayatkan oleh mereka ashabu sunan, demikian pula oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam yang 7 seluruhnya sepakat mengeluarkan riwayat tersebut, sehingga ini adalah sanad yang sahih. Adapun hadis Samurah ibn Jundub atau Samurah ibn Jundab radhiyallahu taala anhu, mereka mengatakan padanya ada kelemahan. Padanya ada apa? Ada kelemahan. Mereka menyebutkan bahwasanya pada hadis Samurah ibn Jundab radhiyallahu taala anhu ini termasuk dari hadis mursal. Hadis mursal yang dimiliki oleh al-Imam al-Hasan al-Basri alaihi rahmatullah. Dan hadis seputar wudu di yaumil jum'ah ini tidak sabit bahwasanya al-Imam al-Hasan al-Basri mendengarkan hadis tersebut dari Samurah ibn Jundab. Menunjukkan antara al-Hasan al-Basri dengan Samurah ibn Jundab terdapat perawi yang lain dalam keadaan tidak diketahui siapa perawinya. Maka dari itu diistilahkan hadis ini termasuk hadis yang mursal. Ada seorang rawi yang menjatuhkan sanad riwayat perawi yang di atasnya tanpa menyebutkan dirinya langsung kepada sahabat radhiyallahu taala anhu dalam keadaan dia tidak mendengarkan hadis itu darinya. Sehingga pendapat yang pertama, mereka menguatkan wajibnya seseorang untuk mandi di yaumil jum'ah karena hadis yang menunjukkan terkait wudu padanya ada kelemahan. Dan pendapat ini yang dirajihkan oleh Syekh Ibn Utsaimin alaihi rahmatullah. Naam. Beliau termasuk di antara mereka para ulama yang mensahihkan dan merajihkan wajibnya seseorang untuk mandi di yaumil jumaah. Bahkan beliau mengatakan alaihi rahmatullah, was-shawabu 'indi kal maqtu'i bihi. Dan yang benar di sisiku ini seperti sesuatu yang dipastikan tentang kebenarannya, tidak ada keraguan padanya. Anna ghuslal jum'ati wajibun 'ala kulli insanin. Kata Syekh Nuzaimin bahwasanya mandi di yaumil jumaah adalah sebagai satu kewajiban atas seluruh manusia yang akan berangkat menghadiri sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi. Ini sebagai kewajiban. Dan belum menegaskan, wa ma taraktuhu mundu alimtu bihadzal hadits la shayfan wala syita'an wala harran wala burdan. Dan saya tidak pernah meninggalkan mandi di yaumil jumaah semenjak saya mengetahui hadis ini. Semenjak saya mengetahui hadis ini, saya tidak pernah meninggalkan mandi di yaumil jumaah. Tidak di musim panas, tidak di musim semi, tidak di musim dingin, tidak di musim yang semisalnya panas, semi, dan dingin. Artinya, walaupun kondisi cuaca yang dingin sekalipun, mungkin turun salju, ini tidak menghalangi beliau untuk mandi al-jum'ah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan wajibnya seseorang muhtalim yang baligh ketika hendak menghadiri sholat al-jum'ah untuk dia mandi sebelumnya. Wala idza kana fiyya maradun atahammalu ma'ahu al-ikhtisal. Tidak pula, kata beliau, ketika kondisi saya sedang sakit, dalam keadaan saya bisa untuk mandi di hari tersebut. Bahkan sakitnya beliau, Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah, tidak menghalangi beliau untuk mandi di yaumil jum'ah kalau semisal memungkinkan untuk mengerjakannya. Wa qultu hadza hatta la ta'lamu annani la asyqu fi wujubihi. Saya sengaja menyebutkan ini seluruhnya agar, kata beliau, kalian faham, mengetahui bahwasanya saya tidak ragu terkait wajibnya mandi Jumat tersebut. Wa ra'annahu la budda ayaghtasila al-insan, dan saya berpandangan bahwasanya setiap manusia sebelum menghadiri salat al-Jum'ah hendaklah dia mandi sebelumnya. Berdasarkan riwayat hadis yang tadi kita sebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ghuslu yaumil jum'ati wajibun 'ala kulli muhtalim. Mandi di hari Jumat adalah wajib atas setiap mereka yang baligh, yang ihtilam. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha, bahkan imam mazhab 4, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi, demikian pula Syafi'i dan Malikiyah, ini sepakat terkait disunahkannya seseorang mandi di yaumil jum'ah tidak sampai pada tingkatan wajib. Artinya kalau semisal meninggalkan mandi di hari Jumat tidak mengapa. Nah, ini mazhab jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Bahkan sebagian di antara mereka menyebutkan tidak ada khilaf padanya. Tidak ada khilaf padanya, menunjukkan sebagian ulama yang pada pendapat tentang wajibnya ini pendapat yang menyelisih jumhur dari kalangan para fuqaha. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, bila menyebutkan yustahabu liman atal jum'ata ayyaghtasila, disunahkan bagi mereka yang hendak menghadiri sholat Jumat untuk dia mandi, tidak sampai wajib. Wa yalbisu thawbaini nadhifain wa yatatayyab, termasuk sunnah yang lainnya adalah dia mengenakan pakaian dua lapis, pakaian dalam, pakaian luar, dia kenakan dua lapis yang bersih. Wa yatatayyab, dan dia memakai wangi-wangian, parfum, Ini termasuk perkara yang sunnah. Ini termasuk perkara yang apa? Yang disunahkan sehingga dia pakai pakaian yang bagus di hari Jumat tersebut yang bersih. Nah, bersih itu kan tidak harus bau, ya kan? Bersih itu tidak harus baru, afan, bersih tidak harus baru. Nah, wala khilafa fi istihbabi dzalik, dan belum menyebutkan tidak ada khilaf terkait disunahkannya hal tersebut. Wa fihi atharun katsiratun sahihah, bahkan terkait itu adalah perkara yang disunahkan, terdapat atsar riwayat-riwayat yang sahih yang teriwayatkan dari mereka para salaf. Wa laysa dzalika biwajibin fi qawli aktsari ahli al-'ilm, yang demikian bukan termasuk dari kewajiban berdasarkan pendapat kebanyakan di antara ahli ilm. Al-Imam Tirmidzi juga menyebutkan al-amalu ala hadza 'inda ahli ilm min ashabi an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum. Dan yang demikian terus diamalkan oleh kebanyakan ahlul ilmi dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum, dan ahlul ilm yang datang di masa setelah mereka. Nah, sehingga secara kesimpulan dari kedua pendapat tersebut, mereka menggabungkan antara hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan wajibnya seseorang mandi di yaumil jumaah dengan hadis Samurah Ibnu Jundab radhiyallahu taala an, dan hadis-hadis yang lain yang semakna dengannya, sehingga dikompromikan padanya, digabungkan sampai pada kesimpulan wajib di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri bukan bermakna wajib dalam arti kata ketika ditinggalkan ia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun itu adalah termasuk dari sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz alaihi rahmatullah bila menyebutkan ghuslul jum'ati sunnatun muakkadatun lirrijal. Mandi di hari Jumat adalah sunnah yang ditekankan bagi mereka kaum pria yang balik akan mendatangi sholat Jumat. Belum menyebutkan sunnah yang muakkadah yang ditekankan. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mandi di yaumil jum'ah adalah wajib bagi mereka yang ihtilam. Naam. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang lain, wa man raha ilal jum'ati falyaghtasil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang akan pergi menghadiri salat al-jum'ah, maka hendaklah dia mandi. Nah, maka hendaklah dia apa? Mandi. Dan beliau menyebutkan wa laisa biwajibil wujub alladhi ya'samu man tarakah. Dan makna wajib di dalam hadis ini bukan wajib dalam pengertian wajib di mana ketika seseorang meninggalkannya dia berdosa. Nah, bima'na annahu muta'akid, dengan makna artinya itu adalah sebagai sesuatu yang ditekankan, dikatakan sebagai sunnah yang mu'akkadah, sunnah yang ditekankan. Berdasarkan hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man tawaddaa yaumal jum'ah thumma atal masjid fa shalla qadra lahu thumma ansata hatta yafrugha al imam min khutbatihi ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al ukhra. Berdasarkan hadis, barang siapa yang dia berwudu di hari Jumat kemudian datang ke masjid, dia salat semampu dia mengerjakannya, kemudian dia diam sampai imam selesai khutbahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka akan diampuni dosanya antara Jumat di hari tersebut dengan Jumat yang akan datang. Dosa-dosanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi mereka yang wudu di hari Jumat, kemudian mendatangi sholat Jumat, kemudian mengerjakan sholat dan diam mendengarkan khutbah. Dan diam mendengarkan apa? Khutbah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, idza qulta li sahibika ansit, kalau semisal engkau mengatakan kepada saudaramu sementara imam naik ke atas mimbar, diamlah. Rasul mengatakan faqad lagha, maka sungguh dia telah bermain-main. Wa man lagha fala jum'ata lahu, dan barang siapa yang bermain-main dia tidak mendapatkan pahala dari sholat Jumat, yaitu diampuninya dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara Jumat tersebut dengan Jumat yang akan datang. Sehingga dikatakan oleh mereka para ulama bahwasanya mendengarkan khutbah di hari Jumat adalah termasuk rukun. Maka dari itu diperintahkan bagi seorang untuk dia diam mendengarkan khatib ketika naik ke atas mimbar, tidak bermain-main antara yang satu dengan yang lainnya. Kita kembali kepada pembahasan tadi, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan tersebut bagi mereka yang berwudu. Menunjukkan di sana ada beberapa hadis selain hadis Samurah ibn Jundab radhiyallahu taala anhu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaan mereka orang yang berwudu kemudian menghadiri salat al-Jumu'ah. Nah, dari beberapa pendapat-pendapat yang tadi kita sebutkan, tentu pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha ini lebih kuat berdasarkan beberapa hadis-hadis yang menguatkan, memalingkan makna wajib di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ke makna sunnah. Ke makna apa? Sunnah. Walaupun yang lebih afdal seperti yang disebutkan oleh banyak dari kalangan mereka para fuqaha, khurujan minal khilaf, agar seseorang bisa keluar dari khilaf yang terjadi di antara para fuqaha, adalah hendaklah dia mandi di yaumil jum'ah. Karena kalau semisal seorang mandi di hari Jumat, sepakat itu adalah sebagai sesuatu yang disyariatkan. Tidak ada khilaf di antara mereka para ulama terkait perkara tersebut. Tapi kalau semisal kita tinggalkan, ternyata ada sebagian di antara para fuqaha yang beranggapan itu adalah kemaksiatan, itu adalah perbuatan dosa. Sehingga dalam rangka untuk keluar dari khilaf yang terjadi di antara para fuqaha, maka adalah seorang mandi di hari tersebut. Wallahu a'lamu bisawab. Dan ini adalah pendapat yang tentu lebih menenangkan hati. Nah, tayyib, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Wa'an Aliyin, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, qala, beliau mengatakan kana Rasulullah, bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'an, beliau menyampaikan membacakan kepada kita Al-Qur'an, malam yakun junuban, selama beliau tidak junub. Artinya selama beliau tidak junub, beliau membacakan, menyampaikan kepada mereka para sahabat itu Al-Quranul Karim. Menunjukkan kepada kita kondisi junublah yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seseorang menyampaikan, untuk beliau menyampaikan Al-Quran. Rawahul Khamsah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang lima. Wahada lafzu Tirmidzi wa hasanahu, dan ini adalah lafaznya Imam Tirmidzi dan belum menghasankannya. Wa shahahahu Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban alaihi rahmatullah. Hadis ini sebetulnya pernah kita sebutkan di pembahasan yang sebelumnya terkait hukum seorang yang junub ia membaca Al-Qur'an. Dan kelengkapan hadis ini terdapat dalam salah satu riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, la yahjuzuhu 'anil Qur'ani syai'un illa al-janabah. Tidak ada satupun yang menghalangi beliau sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an, dari membacakannya, dari menyampaikannya, dari mengajarkannya, mempelajarinya, kecuali kondisi al-janabah, kondisi junub. Dalam arti kata, ketika seorang dalam kondisi junub, maka janganlah dia menyentuh Al-Quran, jangan pula dia membaca Al-Quran. Maksudnya demikian, sampai dia mandi. Ini menunjukkan wajibnya seorang yang junub untuk dia mandi sebelum membaca Al-Quranul Karim. Terjadi khilaf di antara mereka para fuqaha terkait hukum seorang yang junub dia membaca Al-Quran, apakah sesuatu yang dibolehkan ataukah tidak. Nah, namun banyak di antara mereka para fuqaha yang berpandangan bahwasanya bagi seorang yang junub wajib untuk tidak membaca Al-Quran. Kalau semisal dia baca, maka ia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ini adalah pendapat yang dirajikan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, demikian pula dirajikan oleh Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Taimin, dan termasuk fatwa yang disampaikan oleh Lajna Ad-Daimah. Mereka seluruhnya menguatkan larangan bagi seorang yang junub untuk membaca Al-Quran sampai dia mandi sebelumnya. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa alaihi rahmatullah beliau menyebutkan, al-junubu mamnu'un min qira'atil Quran. Junub dilarang untuk membaca Al-Quranul Karim. Beliau juga menyebutkan, kadzalika la yaqra'ul junubul Quran 'inda jamaahiril ulama al-fuqaha al-arba'a wa ghairihim kama dalat 'ala dzalika sunnah. Demikian juga tidak boleh bagi seorang yang junub untuk membaca Al-Quran berdasarkan mazhab jumhur dari kalangan para fuqaha, para ulama, para fuqaha al-arba'ah dan selain dari mereka sebagaimana ditunjuki oleh sunnah. Hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada para sahabat Al-Quran malam yakun junuba, selama beliau tidak apa dalam kondisi junub, dalam kondisi apa junub. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin juga menyebutkan al wajibu 'ala man asabathu janaba ay yaghtasila qabla ay yaqra al-Qur'an, wajib bagi seorang yang dalam kondisi junub untuk dia mandi sebelum dia membaca Al-Quran. Wajib bagi seorang yang dalam kondisi junub untuk dia mandi sebelum membaca Al-Quran. Li'anna qira'at Al-Quran 'alal junub haramun 'alal qawli rajih. Karena membaca Al-Quran bagi seorang yang junub adalah haram berdasarkan pendapat yang rajih. Baik membacanya dengan menyentuhnya atau membacanya melalui hafalannya atau dengan melihat Al-Quran. Nah, berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan berisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghalangi dari Al-Quran kecuali kondisi janabah. Artinya ketika beliau junub, beliau sama sekali tidak menyentuh, tidak mengajarkan, tidak membacakan Al-Quranul Karim. Bahkan belum menyebutkan wala yahilu lil insani ay yaqra syai'an min al-Quran bi niyyati qira'atil Quran wa huwa junubun. Bahkan tidak halal bagi seorang manusia untuk dia membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran dalam keadaan dia junub. Selesai fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah. Ini menunjukkan berdasarkan riwayat yang tadi kita sebutkan Dan ini juga sudah kita jelaskan di pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya seorang yang junub dilarang untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Dan hendaklah dia mandi sebelum dia membaca Al-Qur'an. Karena masa seorang dia berada pada kondisi janabah, ini masa yang sebentar, ya kan? Masa yang apa? Yang sebentar. Nah, bisa dipersempit dengan dia bersegera untuk mandi al-janabah. Kapan dia junub, bisa langsung ke kamar mandi, dia siram badannya, selesai. Terangkat dari dirinya hadas akbarnya, hadas besarnya. Berbeda halnya ketika seseorang, terkhusus para wanita, mengalami haid. Mengalami apa? Haid. Seorang wanita yang dalam kondisi haid masih dibolehkan baginya untuk membaca Al-Quran dengan adanya perantara antara dia dengan menyentuh Al-Quranul Karim. Nah, artinya menglafazkan Al-Quran masih dibolehkan karena kondisi seorang yang haid dari sisi waktunya itu lama. Bisa sepekan, bisa kurang sedikit, atau bisa lebih. Ini menunjukkan pentingnya bagi mereka untuk menambah iman mereka dengan amalan kebajikan, diantaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Karena mereka para wanita, Nabi SAW menyebutkan sebagai seorang yang naqisatu aqlin wa din, yang kurang akalnya dan kurang agamanya. Sehingga Rasul SAW memotivasi terkhusus bagi kaum pria untuk memperbanyak sedekah, mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya, menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlahu, bila salah seorang di antara kalian hendak mendatangi keluarganya, ahlahu yang dimaksud di sini adalah istrinya. Bisa satu istri, bisa banyak istri. Nah, kalau misal seorang memiliki istri lebih dari satu. Tsumma arada ay ya'uda, kemudian dia berkeinginan untuk mengulanginya. Untuk mengulanginya ini termasuk bahasa kinayah, yang insya Allah bagi seorang yang dewasa faham ya. Enggak perlu ana jelaskan secara detail karena masih banyak anak-anak yang bau kencur di sekitar kita di sini. Nah, insyaallah paham. Kemudian dia berkeinginan untuk mengulanginya. Maka Rasul mengatakan fal yatawadda bainahuma wudu'a, maka hendaklah dia berwudu sebagai pemisah antara keduanya. Memisahkan antara yang pertama dengan yang kedua dengan berwudu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, wa zadal Hakim, dan ditambahkan dalam riwayat Al-Imam Hakim dengan lafaz fa innahu anshatu lil aud. Karena yang demikian bisa lebih menguatkan, menyemangati seseorang untuk dia bisa mengulanginya kembali. Terdapat beberapa lafaz riwayat yang mirip dengan hadis yang tadi kita sebutkan seputar hukum wudu bagi seorang yang junub. Nah, terkhusus ketika hendak melakukan apa yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang disebutkan oleh Imam Muslim, tadi kita bacakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengatakan idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada ya'uda falyatawadda. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu disebutkan dengan lafaz kana yatufu nisa'ahu bighuslin wahid. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah diceritakan beliau mengelilingi seluruh istri-istrinya dan mencukupkan dengan satu kali mandi. Satu kali apa? Satu kali mandi. Dan diceritakan dalam hadis yang tadi kita sebutkan, beliau memisah antara keduanya dengan berwudu. wallahu a'lamu bishawab. Sehingga di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, kita bisa mengambil faedah disunahkannya, terkhusus bagi seorang yang sudah beristri, untuk berwudu. Nah, di keadaan yang tadi kita sebutkan hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disebutkan itu adalah lebih menguatkan dirinya dan menyemangati dirinya untuk mengulangi apa yang dilakukan sebelumnya. Di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah dianjurkannya untuk seorang mengungkapkan dengan bahasa kinayah, bahasa ungkapan kinayah, yang kalau misalnya seorang mengungkapkannya secara vulgar akan menyebabkan seorang itu malu untuk menyebutkan sesuatu tersebut. Rasul menyebutkan dengan lafaz, "Idza ata ahadakum ahlahu." Nah, dengan bahasa kinayah walaupun secara makna difahami oleh seseorang. Kemudian faedah yang berikutnya adalah yang dimaksud dengan ahlun, yang dimaksud dengan kalimat ahlun, termasuk pula padanya az-zaujah, istri yang dimiliki oleh seseorang, sehingga tidak hanya kerabatnya, anaknya, tapi masuk pula di dalamnya istrinya. Sehingga Rasul mengatakan dalam hadis yang tadi disebutkan, "Idza ata ahadukum ahlahu," yang dimaksud adalah istri-istrinya, maka adalah dia demikian dan demikian. Nabi SAW disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, Allah berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَأَتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Allah perintahkan perintah tersebut terhadap istri-istri Nabi SAW. Nah, untuk tinggal di rumahnya, tidak merihasi diri mereka dengan riasan ahli jahiliyah yang pertama. Perintah untuk mengerjakan sholat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah sebutkan, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Allah sebutkan mereka ini seluruhnya sebagai ahlul bait. Artinya para istri-istri Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu semuanya termasuk dari ahlil bait yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini adalah madhab pendapat ahli sunnati wal jamaah. Menyelisih mereka kelompok Rafidah, mereka berkeyakinan bahwasanya yang dimaksud dengan ahlil bait adalah kerabat-kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak mereka yang termasuk dari kerabat Rasul, itu semuanya ahlul bait. Orang Syiah Rafidah mengeluarkan dari ahlul bait istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Nah, karena diantara dari istri Rasul yang mereka benci adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka membencinya. Padahal Aisyah disebutkan di dalam hadis adalah manusia yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan kepada Rasul, man ahabun nas ilaik, siapakah manusia yang paling kau cintai? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Aisyah, artinya istri beliau Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Namun Syiah Rafidah beranggapan istri Rasul bukan termasuk dari ahlil bait, dan ini adalah pendapat yang batil, yang dibalik dari pendapat tersebut tersimpan akidah yang menyimpang, yang mengkafirkan, demikian pula bersikap tidak baik terhadap istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik